وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu wa barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadah al-ayah. Allah berfirman, Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sangat keras kepada orang-orang kafir, dan ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang, saling mencintai sesama mereka. Kamu melihat mereka sujud dan rukuk. Asyahid dari ayat tersebut, yaitu mereka saling berkasih sayang, saling mencintai karena Allah. Karena ini merupakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah syariatkan dari semenjak zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mensejalir dan menegaskan di kelanjutan ayat tersebut, dzalika matsaluhum fit Taurah wa matsaluhum fil Injil. Itulah permisalan mereka dulu di Taurah dan permisalan di Injil. Menunjukkan bahwasanya ciri-ciri kaum muslimin adalah saling mencintai, saling mengasihi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, adalah saling mencintai, saling mengasihi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan suatu hal yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tu'minu la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai kaum mukminin, sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan iman yang sejati sampai kalian saling mencintai, sampai kalian saling mengasihi. Maka syahid dari hadits tersebut bahwasanya tidak akan mungkin seseorang bisa mencapai predikat iman yang sejati sampai dia melakukan pencintaan, kecintaan atau kasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyebabkan seseorang imannya kuat dan yang bisa melangsungkan dirinya kokoh di atas kehidupan dunia ini, dan pada akhirnya dia akan masuk ke dalam jannah. Sebagaimana Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Oleh karena itu ikhwani fiddin, saudara-saudaraku kaum muslimin, a'azzani wa 'azzakumullahu wa barakallahu fikum. Maka mari kita menerapkan prinsip ini, yaitu kita mencintai karena Allah, kita mencinta mengasihi karena Allah, kita berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dunia, bukan karena kepentingan, bukan karena ambisi atau apapun dari tujuan-tujuan selain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita melakukan hal tersebut, kita akan menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan kedudukan yang besar kelak nanti di hari kiamat, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلب معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات نسب وجمال فقالت إني اتقيت الله نعم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل خلا بذكر الله خاليا ففضت عيناه kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuh golongan ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka yang tidak ada naungan pada hari tersebut kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Tujuh golongan tersebut diantaranya adalah dua orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Mereka berjumpa karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Disebutkan di dalam syarahnya hadis muttafaqun alaih, yaitu mereka berkumpul di dunia ini, yaitu mereka hidup di dunia ini, ketika hidup di atas permukaan dunia ini karena Allah mereka saling mencintai, dan ketika mereka berpisah dari dunia ini pun mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka inilah yang diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Mereka saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sebagaimana ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma utu." Naam, al-aya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang telah menempati negeri Madinah menjadi negeri kaum muslimin dan menjadi negeri iman, mereka sangat mencintai orang-orang yang datang hijrah kepada mereka, yaitu orang-orang Ansar. Mereka sangat mencintai orang-orang Muhajirin yang datang kepada mereka. Naam. Maka mereka tidak mendapatkan diri mereka, di dalam diri-diri mereka keberatan, kesungkanan, dan ketidakikhlasan ketika mereka memberikan apa yang mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin. Asyahid, mereka sangat mencintai saudara-saudaranya yang datang kepada mereka, yang berhijrah dari negeri Mekah ke negeri Madinah. Maka mereka lah orang-orang yang termasuk dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tujuh golongan tersebut. Maka oleh karena itu, kita sebagai pengikut mereka dan yang benar-benar ingin mengikuti manhaj salafi, manhaj ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun demikian, melaksanakan dengan bersungguh-sungguh untuk saling mencintai karena Allah, karena inilah sekuat-kuatnya iman. Awthaqu ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuatnya tali keimanan pada seseorang adalah dia mencintai karena Allah dan dia membenci karena Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, maka mari kita mencintai karena Allah dan kita saling mencintai karena Allah, saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ada tujuan yang lain. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan pula oleh Imam Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala azza wajal yaumul qiyamah aina mutahabbuna fiyya bijalali, mana mereka-mereka itu yang saling mencintai karena aku. Allah akan berkata nanti di hari kiamat, al yauma udilluhum Yauma la dhillu illa dhilli. Mana mereka-mereka dulu yang hidup di dunia yang mereka saling mencintai karena Allah, pada hari ini aku akan menaungi mereka yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tersebut. Maka dengan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan khusus, kedudukan yang spesial, derajat yang istimewa kepada mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena Allah dan karena syariat Allah, karena dia mengagungkan Allah, karena dia mengagungkan agama Allah, karena dia taat kepada Allah dan dia taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suatu hal yang sangat sangat dianjurkan oleh syariat. Sebagai penutup dalam khutbah yang pertama ini, diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, An Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala, dari Abi Idris Al-Khawlani mengatakan rahimahullah, dakhaltu masjidah Dimashq, aku masuk ke masjid Dimashq, fa idza fata barraqu sanaya, dan ketika aku masuk ke dalam masjid tersebut, tiba-tiba ternyata di dalam masjid tersebut ada seorang pemuda yang sangat putih giginya, wa idza nasu ma'ahu, dan ternyata di sekitar manusia tersebut, sosok pemuda tersebut, ada manusia yang berduduk bermajelis di sekitarnya. Naam, fa idza ikhtalabu bi syai'in asnaduhu ilaihi, maka apabila manusia yang di sekitarnya itu berselisih terhadap suatu pemahaman, maka mereka kembalikan pemahaman yang benar terhadap apa yang mereka berselisih tersebut kepada pemuda yang tadi tersebut. Wasdaruhu an ra'ihi, dan mereka meminta pendapatnya bagaimana keputusan yang ada pada pemuda tersebut. Fasa'altu anhu, maka Abu Idris Al-Khawlani, aku bertanya pada seorang tabi'in ini, bertanya siapa orang pemuda tersebut. Faqila huwa Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, maka dijawab bahwa itu adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, falamma kana minal ghadi hajartu, falam tatkala keesokan harinya aku bersegera datang ke masjid tersebut. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir, ternyata aku mendapati dia lebih dahulu di dalam mendapatkan kebaikan ini, yaitu mendatangi masjid. Wajadtuhu yusalli, aku mendapati dia sedang salat. Fantadartuhu hatta qada salatahu, maka aku menunggu dia sampai dia selesai dalam menunaikan salatnya. Tsumma ji'tu min qibali wajhi fa sallamtu alaihi, kemudian aku datang menuju ke dia di hadapan wajahnya dari arah depannya, kemudian aku memberi salam kepadanya. Fa qultu wallahi inni law hibbuka lillah, kemudian Nabi Idris mengatakan, demi Allah, aku benar-benar mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia mengetahui ini sosok pemuda yang memiliki keilmuan yang tinggi dan dia sosok yang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda tadi mengatakan, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala mengatakan, Allah, demi Allah, kamu apakah betul karena Allah kamu mencintai aku? Qultu Allah, aku menjawab iya, karena Allah aku mencintaimu. Qala Allah, kemudian Mu'adz bin Jabal mengulangi lagi, apakah karena Allah? Qultu Allah, na'am, betul karena Allah. Fa akhadhani bi habwati ridaihi, maka dia mengambil tali habwa, yaitu kain yang aku pakai selempangku. Kemudian fajabadani ilaihi, kemudian dia menarik selempangku tersebut, dia mendekatkan kepada dirinya, yaitu dia menarik selempangku untuk supaya aku dekat kepada dirinya. Faqala, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, abshir, bergembiralah kamu, abshir, bergembiralah kamu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jall, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati limutahabbina fiyya, wajib bagiku untuk mendapatkan kecintaanku, aku mewajibkan diriku untuk mendapatkan kecintaanku bagi siapa yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal mutajalisina fiyya, dan wajib bagi diriku, kata Allah, untuk mendapatkan kecintaanku bagi orang yang bermajelis ilmu karena ingin mempelajari tentang aku. Wal mutazawirina fiyya, dan wajib untuk mendapatkan kecintaanku bagi orang yang saling menziarahi satu dengan yang lainnya karena Allah, bukan karena yang lain. Naam, wal mutada wal mutabadilina fiya, dan wajib mendapat kecintaanku bagi orang yang senantiasa saling berinfak, saling bersedekah, saling menukar sedekah sesuai kemampuan masing-masing. Ini memberikan harta, itu memberikan tenaga, dan seterusnya. Wajib bagi mereka untuk mendapatkan kecintaanku pula. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi dirinya untuk mendapatkan kecintaannya kepada siapa-siapa di kalangan hambanya yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ini, terus bagi diri pribadi saya dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah dimanapun mereka berada. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwani fiddin dan saudara-saudaraku kaum muslimin, a'azzani wa a'azzakumullahu wa barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu min hadith Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Rasul Ahmad mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil tanganku. Faqala ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Mu'ad, demi Allah sungguh-sungguh aku mencintai kamu. Thumma inni usika. Kemudian aku mewasiatkan kepadamu. La tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian aku berwasiat kepadamu untuk jangan kamu meninggalkan di setiap selesai salat, yaitu menjelang sebelum salam, kamu mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Asyahid dari hadis tersebut bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa beliau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Mu'ad bin Jabal. Inilah sunnah, inilah syariat Islam, inilah teladan yang harus kita teladani. Bahwasanya apabila kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita kabarkan kepadanya bahwa kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyembunyikan kecintaan kita kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah ibadah dan ini adalah suatu syariat dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain dari Abi Karimah, Miqdam bin Ma'ad Karib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Apabila seseorang mencintai saudaranya, maka dia kabarkan pada saudaranya tersebut bahwasanya dia mencintainya. Bahwasanya dia mencintainya karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seseorang ketika itu berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamarra bihi. Kemudian orang tersebut melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata orang tersebut, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai fulan ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'alim tahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu telah mengabari pada orang tersebut yang kamu mencintainya, yang kamu mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala? Qala la. Kata orang tersebut, tidak, aku tidak mengabarkan padanya ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'limhu. kabarkan padanya, beritahu pada dirinya. Kemudian orang tersebut falahiqahu faqala ya fulan faqala inni la uhibbuka lillah. Kata orang tersebut, kemudian orang tersebut menyusul orang yang telah lewat tadi, karena diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut, mengabarkan padanya, memberitahukan padanya bahwa dia mencintainya. Maka Rasul mengatakan, aku mencintaimu wahai fulan karena Allah. Apa kata orang tersebut ketika mendengar jawaban atau mendengar perkataan saudaranya? Faqala ahbabtuka alladhi ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Allah mencintai kamu yang kamu mencintaiku karena Allah. Maka ini juga syariat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini, bahwasanya apabila ada seorang yang disyariatkan baik kita apabila kita mencintai saudara kita, yaitu apabila kita mencintai saudara kita, kita kabarkan padanya, wahai fulan, aku mencintaimu karena Allah, aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah syariat. Dan begitu pula syariat yang berikutnya, apabila ada orang yang mengatakan pada kita dia mencintai kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah s.a.w. memberikan syariat pula kepada kita, bimbingan, arahan bagaimana cara menjawab apabila ada orang yang mengatakan demikian. Maka kita pun menjawabnya, ahabbaka alladhi ahbabtani fihi. Allah mencintaimu karena kamu mencintai aku karena Allah. Maka inilah tuntunan syariat, supaya kita bisa menjalankan syariat Islam yang sangat mudah ini, yang sangat ringan ini, sampai perkara cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam atau agama ini memberikan tuntunan bagaimana cara kita mengungkapkan cinta karena Allah yang tanpa ada tendensi kepentingan ataupun tujuan apapun selain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersemangat di dalam menjalankan syariat Islam, terkhusus dari pembahasan kita hari ini, yaitu kita saling mencintai, kita saling mengasihi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tujuan yang lain, ada kepentingan, ada tendensi ataupun ambisi selain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi saya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah di dunia sampai kita menutup akhir hidup kita untuk selama-lamanya di atas kehidupan ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalah. Stow. Lurus mata kaki. Ayo. Lurus rapat di stow. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin